Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa attaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fi sabilillah hatta ataka al-yaqin. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirina, sahabat muhajirin, wal ansari, sahabat ansar, walladzina lan wong akeh, ittaba'uhum kamu ngikuti alladzihum ing muhajirin ansar. Mengikuti masalah apa? Bil sandin, lawan lakuan bagus, lawan sikap sing apik, akhlak sing mulya. Ya napa lek ngoten niku? Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka mereka-mereka mendapat ridhoni Allah Ta'ala. Dan mereka-mereka ridho pada Allah Ta'ala. Lepun waten, timbal balik Allah Ta'ala nyediakan surga. Sing surga niku mili. Mata-mata air, waten ingan dati. Napa niku panggung-panggung surga. Wa'adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Khalidina fiha abada zalikal fawzul adzim. Masyaallah. Niki janjine Allah Ta'ala dateng para-para sahabat wali Kanjeng Nabi, baik sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Ngeten masyaallah, luar biasa. Luar biasa masyaallah. Para sahabat muhajirin, para sahabat ansar dibang-bang, dijanji-janji, digadang-gadang akan masuk surga. Yang mana surga itu? Di bawah surga mengalir mata-mata si jernih. Dan mereka-mereka masuk surga. Kholidina fiha abada. Mungkin istoyo orang adik, hadirin yang mulia, senajan dalam keadaan Jawa tetap ngaji, alhamdulillah. Muka-muka kula kalih sedaya termasuk wong-wong sing diridani Gusti Allah Ta'ala. Muga-muga nggih, astagfirullah sedaya mawon. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza li ummati." Dawuh iki, ayat iki kanggo umat-umatku. Loh. Baik umat sahabat muhajirin, sahabat antar dan sampai sekarang termasuk umatku. Kulihin sekabeh. Lain pun wotan. Lain Allah Ta'ala ngeri dan bisa terusin. Boten bakal kena bendu. Alhamdulillah. Lain pun Allah Ta'ala ridha radhiyallahu anhum radhuan. Allah Ta'ala boten bakal bendu datang tiang-tiang ingang diwuridani dening Gusti Allah. Amma ba'du. Para hadirin ingkang mulya, khususnya jamaah Masjid Agung yang kula muliakan, niki dikta nerangaken jelasaken tentang para ulama salafus salihun. Napa iku cinta? Ulama salafus salih dateng ahli bait Rasulullah. Lan sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki bukti nih. Lan sampean maca wirid-wiridan baik buku Sibdud Durar Malam Harsi, baik itu Dalail Khairat, baik itu Pratim Haddad, baik berjanji tiba nopo mawon, ini pasti ada rasa cinta datang Allah, rasa cinta datang Kanjeng Nabi, Arab-Arab surat Kanjeng Nabi, lan cinta datang ahli baik Rasulullah dan cinta dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini bukti ini, ini bukti ini. Jadi kalau kalian sampai sedoyo, niki kalau sudah menetapkan diri sebagai orang ahli sunnah jamaah, niku wajib, wajib, wajib cinta datang Allah, cinta datang Kanjeng Nabi, cinta datang ahli Rasulullah dan cinta pada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman niki, ojok kalau si Asia, masya Allah, masya Allah, ngaku cinta dan ahli bed keliru malah-malah saya berhujat sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Ini bukti akan ini hadis sahih saking hadis Bukhari syaraipun Fathul Bari juz 6 halaman 57. Disemak monggo disemak monggo sedaya nyemak Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas balik ini pelajari Kanjeng Nabi 10 tahun. Mboten tau pisah kali Kanjeng Nabi 10 tahun. Gini, mboten tau banyak Kanjeng Nabi, gini jentuh ya Kanjeng Nabi. Ini kan harus balik. Ngalai Kanjeng Nabi makanannya segala macam sudah Anas balik. Jadi beliau tahu betul bagaimana hidupnya beliau Rasulullah di rumah. Di masjid, di mana saja tahu Anas bin Malik. Karena beliau tidak pernah bisa dari Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Bagaimana ini? Kharaja, keluar. Sapa Rasulullah SAW ilal Honda. Honda cara Arab. Cara Jawa ini juglangan. Cara Jawa ini mana keduaan. Keduaan jerah pak. Mumpung sama Gina. Joko-joko ojek sampai mungsu singkating nang Medina iku mlebu Medina. Payah masyaallah. Dadi kota Medina dikupeng kali Honda kali juglangan Pak. Sing juglang niku, sing juglang para sahabat masyaallah. Adem ngecer kakek lungo Pak. Ayo. Sahabat Muhajirin iku derek-derek gaya jublahan, termasuk Ansor aduk jublahan dalam keadaan dingin sampean sing tau lunga haji terus sampean bagaimana dinginnya Madinah luar biasa masya Allah is gak koyok-koyok is wadem dem dem dem niko ada luwe niki Kanjeng Nabi keluar untuk melihat Honda jublahan yang digalur oleh sahabat. Faizan tiba-tiba al-muhajirun wal ansaru yaqfiruna fi ghadatin bariyatin. Jarga jenis merat ningali nyaksikan sahabat muhajirin ansar sambil ngeduk jublangan masya Allah saken saken ngunai kalau jenis usia kafir kafir murtad kafir ya nopo niku ya nopo. Semua ini ingin tahu jadi besar kau. Ya apa? Kau kecengku awi ya. Simbut amut ah. Suarga kabe. Waktu sing juga. Nasi ngelui-lui adem. Adem menikun rokok kabe. Ini gak apa? Lekau yang ngoten. Koyok-koyok. Koyok-koyok. Ngarang gadim. Masuk kok ini soroni. Kok ini berarti. Rokok rek. Sumpah yang ngunuh senengnya enak. Suarga rek. Koyok-koyok. Koyok-koyok. Gadim pak. Ini. Mereka-mereka muhajirin, ansor, sama menggali jublangan, pelindungan, fi ghadatin bariyadin, di dalam pagi sing nemen ademe. Ketekter Pak. Kalau kalau kesal mas juri kulangan, ya Allah tamat dina Pak. Kasur limo dari anak siji tak tumpah no aku langsung wak dem dem dem pede masya Allah. Niki pecah pecah Pak. Lambu pecah pecah. Dina jali ini. Kamu tahu? Pada hari niki. Oh tak tanya ni Jumaat itu atau apa? Niki umroh. Pecah mau lagi. Alhamdulillah. Mau tadi aku pergi kerja, ngombe bang, kopi panas nas tak rosok, tapi mana pecah. Saking ademnya. Ingat tadi tu. Dari sahabat Tuhajin Ansor meduk pelindungan dalam keadaan dingin, teman dingin. Kata, falam yakun lau abidun yakmalu nadali kalahum. Dan mereka-mereka itu mboten gadah pembantu, pelayan, hamba sing ngewangi mereka-mereka untuk menolong, untuk membantu penduduk jubilangan. Umpung ada pelayan itu nanya, hei, hamba, budak, ayo melok, aku. Ujubun ngawetin, buatan ini kan belas. Jadi di tangan di dewe, di ketuk-ketuk dewe, sahabat muhajirin dan ansor. Falamma ra'ah, mongko nalikani kanjeng Nabi mirsani ya Allah sahabatku rek kok disorohi mabihin apa yang menimpa mereka, apa yang terjadi terhadap Haji Ansor rupane ma minang masopi payah berat waktu luwe gak duwe napa-napa sampai Abu Hurairah niku sak luwe nih Pak iki piring kenapa mari di dilatih ada yang itu dilatih saking lu ini Pak sama yang enak mereka cuma nawir waduh jepuk sate kalau sunduk waduh ngiduk rawon ngiduk gulai tepaisan bikin boten saking gaona tanganan piring-piring di dilatih subhanallah ya nama sama ya ngeduk luwe panas sopi payah. Kanjeng Nabi dungo. Loh, niki lho. Sing penting dungane Kanjeng Nabi datang sahabat Muhajirin Ansor, dungane Kanjeng Nabi mustajab. Dadane tiba-tiba wong si Arafido. Dunan ngelaknat kata ya Allah, ya napa iki? Mungkin lewatan niki. Kanjeng Nabi dungakno Muhajirin Ansor niku oleh ridhanya Allah Ta'ala, oleh surganya Allah Ta'ala. Sebaliknya orang-orang syarat itu dengan nolak nat naudzubillah. Sing putih sing mustajab mesti makan jenab Nabi Pak. Kanjeng Nabi Habibullah. Utusannya Allah Ta'ala makhluk yang paling mulia kanjeng Nabi data makhluk lebih mulia kanjeng data. Dungo ngeten. Allahumma innal aisha aisul akhirah. Sahabat, tidak ada kehidupan yang terhormat, tidak ada kehidupan yang membawa kebahagiaan, tidak ada kehidupan yang abadi illa aisyil akhirah, kecuali hidup di akhirat besok. Gak kurang sandang, gak kurang pangan, serba kecukupan, gak susah, gak luwe, gak payah. Masya Allah, masya Allah. Innal aisa aisul akhirah. Ini gitu ini kanjeng Nabi. Burine fahfirillahu ma'lil ansori wal muhajirah. Gusti kanjeng Nabi itu dulu kok Pak. Lek burin kanjeng Nabi pasti mustajab. Fahfir gusti. Mugi-mugi panjeneng Allah nyepuro lil ansori wal muhajirah. Datang sama-sama Muhajirin maupun Ansor. Milik bungane kanjeng Nabi ya Allah. Lho ngoten niku para sahabat Ansor Muhajirin itu jawab Pak. Bagaimana? Faqalu. Maka sahabat Muhajirin Ansor pada jawab mujibina lahu. Pada jawab kali bungan di Kanjeng Nabi. Yang apa? Pernyataan beliau, mereka, ikrar mereka, nahnul ladina, Kanjeng Nabi, kami-kami ini adalah orang-orang. Kanjeng Nabi, kami-kami adalah orang-orang. Bayar be'at, be'at corarab, Abdullah, corajawane, janji setia. Be'at corarab, corajawane, janji setia kepada Kanjeng Nabi, teman jenengan. Muhammadan ala jihad ma bakina abadan. Kanjeng Nabi kula tetep be'at panjenengan untuk jihad, untuk mensiarkan agama Islam, untuk kaum-kaum karena Kanjeng Nabi ma bakina abadan, selama kami hidup di dunia. Apa niki? Kira-kira kanca-kanca sing hadir iki turun bahkan mulai kalau turun, insya Allah sahun. Selama saya hidup tetap mengajar di masjid, apapun risikonya. Oh, jalan dulu. Apapun risikonya tetap mengajar di masjid, asal kita lagi buat melanggar peraturan syariat Islam dan tidak melanggar peraturan negara. Titik pun. Buat melanggar syariat Islam dan tidak melanggar peraturan negara. Kita jaga keamanan, kita jaga ketertiban, kita jaga kerukunan melalui pengajian. Muga-muga saya hadir angsal ilmu sing manfaat ya Allah. Muga-muga kita sing hadir bakat pun sediani surga dening Allah Ta'ala melalui syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jan sahabat majansor. Ya apa? Nahnul ladina. Kanjeng Nabi, kami-kami adalah orang-orang yang janji setia kali Kanjeng Nabi untuk jihad, untuk berperang menyiarkan Islam selagi kami hidup. Setelah mereka janji ngoten Kanjeng Nabi jawab. Bagaimana? Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jibu jawab. Umar mereka ansar hadirin. Allahumma hu Allah. Jadi Kanjeng Nabi dungo dijawab oleh sahabat. Sahabat jawab Kanjeng Nabi dungo kali pak. Ya Allah, masya Allah hebat. Kok kita ketok waktu hidup pada zaman Kanjeng Nabi, masya Allah. Niki. Innahu la khaira illa khairul akhirah. Sahabat. Tidak ada kebaikan, tidak ada ketenangan, tidak ada namaniku kebagusan kecuali keterangan besok di akhirat. Karena dunia ya itu wet, payah, pakai fitnah, pakai macam-macam, besok di akhirat dibanding ketenangan. Muga-muga kita soyo termasuk ahli surga di Gusti Allah Ta'ala. Ya Allah, muga-muga ahli jannah kabeh. Wabarik Gusti, mugi-mugi sahabat Muhajirin Ansor pengen barokai bil Ansor iwan bagel di barokai rezeki ini, di barokai ilmu ini, di barokai umure, di barokai anak turune, di barokai ibadai. Barokai cara Arab. Cara Jawa ini khairun kasiran kebagusan yang akeh. Ini alhamdulillah, ini alhamdulillah. Niki wonten kitab Fathul Bari Syarah Bukhari juz 6 halaman 57. Sekarang mari kita baca bagaimana ulama-ulama super soleh tentang mujizat Allah Ta'ala, tentang yunsafat di Kanjeng Nabi. Dungo kangge ahli bait Rasulullah dan para sahabat ini ki. Mendingan ini ya ada sampean. Wonten kitab Rotib Barat Syed Abdullah bin Abakar Al-Aitrus. Dikir min Rotib Al-Barok. Yang dikir kitab cilik. Di terluh tubat. Tapi ini hebat. Amat ini sini yang ini. Insya Allah kami selalu itu. Mentubas. Itu bisa doyo Rotib termati itu. Cuma sini ki. Ayo dibocok. Al-Fatihah Melayu ini. Ila Ruhi Mustafa Sina Umina wa Syafina wa Tuhana Muhammad Wasallam. Terus ini summa arwahi abaihi. Bapak, bapak kaji Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Mah, cuman kaji. Wahai wani dulur kaji Nabi, konco kaji Nabi, so Nabi. Minal Ambiya iwal Mursali. Wali kulit ini hum, dan keluarga mereka mereka. Keluarga ini para Nabi. Keluarga ini para Ambiya. Keluarga ini para Mursali. Ini dungani Al-Habib Abdullah bin Bakar alaih terus. Was sohabati ajma sahabat. Nyanda sahabat pun. Jadi sedoyo rotip latihnya ku. Dunga sahabat. Gagana Masya Allah. Syaraf idun ngelakna sahabat. Kok? Ocih apa jadi? Kono ni dikoti adoe. Kuwi bertentangan ni. Para ulama-ulama salam sahih juga akan kaji para sahabat mereka-mereka melaknat sahabat. Sini mustajab ke mustajab salam sahihun niki. Was sahabatu ajma'in. Khususan. Anbaca ni. Khususan. Al-Khulafa'ur Rasidin, sahabat-sahabat tidak ada khalifah. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Bakar radhiyallahu an. Gitu kan, Pak. Niki sini ulama ushul masyayikh, para habaib, sing kuno-kuno biyen, masyaallah. Sahabat Abu Bakar wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa ambaqiyati sahabat at-tabi'in, wa tabi'in lahum bihsan ila yaumiddin. Ini tercantum dalam rotib Al-Barat. Para Ashab Abdullah, Abu Bakar Al-Aitus. Masya Allah, satu. Satu. Dua, meninggalkan. Rotib Ashabib Umar bin Khattab Al-Attas, Ratib Al-Attas. Pangarangnya Hai Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bagaimana doa beliau Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah kanji Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Assalam wa Ali kanji Nabi Ahli Bait Rasulullah. Kakari Pak, kita-kita mencintai Al-Bait dan mendoakan. Kok kita-kita-kita? Masya Allah. Kata Tuhan belas, Masya Allah. Jadi kami-kami, kita-kita ini, aswaja, cinta kali Ahli Bait Rasulullah juga mendoakan beliau-beliau. Ini kita kaya. Wahali keluarga Nabi. Terus, cinta niku. Wasabi apa itu kanjeng Nabi? Waswaji karo kanjeng Nabi. Kakwa syarafu do Masya Allah Aisyah. Kafiro. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sofia kafiro ini apa? Ulama-ulama sama soleh. Dunga no para sahabat kanjeng Nabi. Keluarga kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi bukan Nabi. Sementara mereka-mereka melaknat. Ya apa? Ngeliputi sampean. Lekulah berkhalis gemelih. Ulama-ulama sebenarnya soleh sih, miru kita miru monggo. Doakan, datang sahabat, mendoakan dari Ahlul Rasulullah dan azwaji Rasulullah. Ini ibu azwaji. Wadurriyatihi. Dan anak-anak turunan di Nabi. Sampai semakin ini, para habaib, para sahabat ini. Bi'anallah, ini tunggu. Bi'anallah, kalau saat ini Allah. Iku yu'li darajati muka-muka gusti ngangkat derajati poro sahabat poro garwa, poro keluarga dan poro anak turuni. Baik. Ini karena besok jargok lek puluh kali sampean poro Bapak Sedoyo dungakan poro sahabat dungakan Ahli Bait Rasulullah Dunga kan jadi Rasulullah, insya Allah besok kalau kata muka-muka kumpul kali beliau dan ikhwarakan ikhusni Allah yuksyarul mar'u ma'aman ahabba besok aku dikumpul sarga ada uang sih dicintai kula cinta kali ayat Rasulullah kula sama cinta baik sama Rasulullah baik karena insya Allah besok akhirat paling tidak kita bisa melihat tidak melihat dan tidak ya salam insyaAllah kalau kita kaya kanjeng Nabi Muhammad SAW muka-muka kita juga bisa melihat datang wajah kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau kita ini sakit melihat kanjeng Nabi berarti kita ini ansar gora. Jadi kalau kita diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk melihat wajahnya kanjeng Nabi di surga berarti kita-kita ini ahli suar sergawa repot. Niki wonten gini Ratib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqqas. Terus duane malu wayang fauna. Gusti mugi-mugi panjenengan maring manfaat dhateng kita. Di asrarihim kelawan sirnya. Kelawan kemuliaane para sahabat, para keluarga, karwane kanjeng Nabi dan anak turun dan asror wa anwarihim dan kusinar mereka bisa meletih dalam kita sedoyo wa ulumihim ilmu-ilmu ini menggembok kita mikir ketularan jadi ini Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Aqqas menandi di dini wa dunia wal akhirat di dini wa dunia wal akhirah agama ini bahasa sahabat punya ini baru sahabat akhirat sahabat insya Allah kumpul telur ini dunia akhirat selamat sesuai dengan dunia kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang keempat, Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ratib Al-Haddad ini lho Pak, yang biasa diwocok oleh malam Jum'at, di masjid Bang Iliki, dipimpin kali Ustaz Meniku Syauki. Ya waduh, lemocok Ratib Al-Haddad hebat. Maksud apa ini ku? Sedoyo mengandung dungu. Mulai awal sampai dungu ini dungu apa? Karena dungu pilihan Pak. Dungu pilihan Pak. Jadi apa yang terkandung di Ratib Al-Haddad yang kita baca tiap-tiap malam Jumat di Masjid Agung Bangil yang dipimpin oleh Ustaz Syauqi niki sedoyo oleh asal Z mengandung doa-doa. Termasuk niki. Termasuk niki. Bagaimana? Al-Fatihah. Ila rukhina bayan. Imam Muhammad Sallam bin Abdullah wa alihi keluarga mali Pak. Wasa bisa bagaimana kan? Dicanda kabeh Pak, Masya Allah hebat, hebat Ratib Al-Haddad Abdul bin Ali Al-Haddad waswaji karwana kanjeng Nabi wazurriyatihi anak kanjeng Nabi wa ahli baiti ahli baiti kanjeng Nabi. Ini dari orang-orang si yang mengatakan bahwa orang Rasulullah kanjeng Nabi benci, sama yang benci tiap detik yang saat kita selalu berdoa memuji datang Allah Ta'ala memuji datang kanjeng Nabi berdoa para sahabat dan semua para sahabat termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah muga-muga kita dungo niki dipunrahmi dening Gusti Allah. Yang kita baca masih dikasih ji Ratib Al-Barok loro Ratib Al-Atos tiga Ratib Al-Haddad mungkin malam Rabu insyaAllah ada 14 ratib-ratib akan kita baca dan kita tulis. Jadi sekarang udah dan dulu kok ganteng dengaran tapi perang takut sekarang kulo moco apa yang terkandung dalam kitab Jamrea Al-Kafi Radudul Kafi Tafsir Qumi ya Allah nangis sampean nangis sampean mau cek nangis sampean sakit nemen semua kitab siap saya punya. Monggo silakan. Saya tunggu Anda. Datang di beliau pula. Kau tunggu. Kayak mocok lah semua cok. Rumah no. Nanti saya mbak. Ini monggo makin. Zat Mesyia. Ar-Rafidah. La'natullah alaihim. Wonten tafsir kumni. Karangane jenenge sing aran Abil Hasan Ali bin Nu'aim Ali bin Nu'aim Al-Qumi. Juz 1 halaman 242. Ngeten dari Pak masyaallah ya napa ya napa ya napa ngeri sampean. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din. Zuhru wal qawli hurura. Al-Quran ini macam ini. Jadi tiap-tiap nabi ini ku punya musuh. Punya satru, punya penghalang. Ibrahim, musuh ini. Namrud. Ya benar ya? Musa, musuh ini. Fir'aun. Ya. Ada nabi. Abu Jahal, Abu Lahab. Ini buat tempat. Siapa mungsolnya nabi-nabi? Ini bawa tempat. Ayo dua cok. Wa amma sholibah Muhammad yang kata wa alu. Wa alu wa baktar. Jadi ini. Mungsol kajian ini jenis baktar. Siapa baktar? Serigala. Alias Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya nopo. Jadi, sing jadi mungsol kajian nabi ini Umar bin Khattab. Padahal berhattab. Ambil-ambil ini digandai kali kanjeng Nabi. Ini besok. Jadi pemimpin yang besar. Gomotan pak. Malah perabotan. Wacan mungkin. Temenan. Jadi orang-orang Syiah. Tenggiri kita tafsir kumi. Mengatakan. Amma sahibah. Muhammadin. Kontol luruh di kanjeng Nabi. Sehingga dimungsu di kanjeng Nabi. Wajat tar. Serigala. Kurum Umar bin Khattab naudzubillah. Wazirik si mata biru bagi Siddiq radhiyallahu anhu. Ngoten dadi napa iki napa iki? Siapa Abu Bakar? Beliau adalah mertua beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Umar bin Khattab? Beliau adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah-malah pesarane jejer kali Kanjeng Nabi. Muka-muka haji kabeh. Aja lali ya haji bungo tekan Kanjeng Nabi. Are minggu nang ngeri Abu Bakar. Minggu balik Abu Bakar top. Ngoten Pak. Iku satu ruangan. Hujratul Rasul berisi 3 orang. Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ini kita kumi. Masyaallah. Allah Ta'ala. Edan mahal ini Pak. Edan mahal ini. Wonten nggih tak kuwi. Tak kuwi juga. Pau juz 1 halaman pau 242. Sekarang juz 1 halaman 420. Sereman ahli ini. Sereman ahli ini ya Allah. Qala Allah Ta'ala, rumono juz 1 din. Ke bahan sampean. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi na'idukum bi Al-Qur'an nggih surat An-Nahl ayat 80 diwali ambil orang si Arab itu diwali ya Allah ngeri man ngeri Mas Wali maca niki bagaimana tolak. Apa al-adil abdin al-adlu? Al-Quran itu kola. Syahadatu Allah wa anna Muhammad Rasulullah. Betul. Betul. Apa yang dikatakan Allah Ta'ala? Ihsan wal ihsan. Mulai dis. Amirul mu'minin. Ali bin Abi Thalib. Mulai dis. Terus. Sintel ini. Wa yanha anil fahsya. Wal mungkar, wal bangkit. Siapa tiga ini? Siji Fulan, Abu Bakar. Loro fulan Umar. Telu fulan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Lho ngene iki lho. Mereka mengaku walga al-baiti. Sementara mereka mencaci maki sahabat. Keluar. Ada Alis bin Ali bin Ali bin Muhammad al-Habasyi. Keluar daripada Ka'awiyah. Niki wonten di tafsir Al-Qumi. Sekarang wonten gini kitab Rawdatul Kafi. Allah. Juz 8. Halaman 246. Al-Kafi 8 juz. Enggak ada semua saya. 1 2 3 4 sampai 8. Enggak ada semua. Serahkan ke rumah saya. Baca. Kalau Anda enggak bisa baca, saya bacakan rumokno. Mari rumokno yang ini rek ngawur ae ya. Kita gosya. Wah, sini iki. Rengan mana iki? Saya dengar gitu ini ku Hanan. Siapa tidak tahu? Ang Hanan. Siapa yang Hanan itu? Bu Hanan itu tukang potong, bukan roh. Bu ya. Ang Abi. Ang Abi Ja'far. Wes. Jadi gitu kan iki. Karena hari sekarang bertahu ngomong ke jelas itu iki. Mustahil mau ingatnya iki. Abi Ja'far itu Al-Imam Muhammad bin Ali. Ali Al-Bakir. Ini ku bunuhnya kanya Nabi Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Ghalib bin Fatimah bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunuhnya kanya Nabi. Mendingan mustahil pak, mustahil. Dan Imam Abu Ja'far ini gurune Imam Abu Hanifah. Imam Abu Ja'far adalah gurunya Imam Abu Hanifah. Kecap Abu Hanifah pernah mau tahu. Berarti tidak pernah. Oh Ja'far ngomong tidak pernah. Oh jenis murid umumnya beliau tahu ngomong ini jika tidak tidak pernah. Itu rekayasa daripada orang-orang Yahudi dan diselundupkan kepada orang-orang Provindo. Na'udzubillah. Pasti sudah. Bagaimana kita? Kola ngucap sebaiknya Hanan, Abi, bapaknya Hanan. Kutarahu, Habib, Al-Imam, Abu Ja'far, makana, waladu Yakuba, Ambiya'a, kira-kira anak turun aku Nabi, jujur Nabi, gak Nabi. Jadi Abu Ja'far muni, jujur ini bukan Nabi. Memang bukan Nabi, bang. Kualalah, walakin dalam tabi mereka, walaupun bukan Nabi, kanu asbatu auladil anbiya. Walaupun mereka anakku Nabi Yaakob bukan Nabi, tapi cucu-cucunya anaknya Nabi. Cucu-cucunya anaknya Nabi. Walam yakun yuwariku dunya illa su'ada'a. Waduh mereka bejo kabeh, swarga kabeh. Walaupun mereka bukan Nabi, dari orang mukmin jadi, dari orang sihir ini. Walaupun mereka bukan Nabi, bukan apa, Rasul, tapi mereka itu bejong ape. Mengapa? Tabu, mereka tobat. Tobat ke? Nabi Yusuf alaihissalam dicukur nang gini, seumur, ketemu abe para untan-untan, tobat ya lo, pak. Tobat kula singane kami Yusuf, tobat. Wadah dakaru mereka ingat apa yang mereka perbuat. Nganingoi Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi wa in masyaikh ini sing loro niki sing susah niki. Loro niki sing susah niki. Wa in masyaikhaini sak temene wong tuwa loro, Abu Bakar dan Umar kata orang Syiah. Farokot dunia keluar dari dunia mati walam yatu badan mereka tidak tobat dari ini. Itu rekayasanya orang Yahudi yang dititip kepada Syiah Rahibun. Walam dadak taro dan mereka tidak ingat masona apa yang telah mereka berbuat. Di amilil mu'minin. Kenapa itu? Ngerebut. Ngerebut haknya amil min ahli bin beton. Jadi ngotin jadi ini. Pada Abu Bakar jadi khalifah atas musyawarah yang orang banyak. Dan ahli bin beton ridho. Temenan ini. Tapi ada ridho. Dan mereka yang ditolong itu membaca penuh. Dengan kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ngotin pak. Temenan itu. Jadi waktu khalifah bahkan ini jadi khalifah. Oh hai Nabi Tuhan bantu penuh. Terhadap khalifah Abu Bakar Siddiq datang ini. Wah, merebut haknya Ali Nabi Thalib. Mereka tidak tobat. Masya Allah. Kenapa? Wah, alih. Ini kisim. Ujian kisim susah. Susah. Walima laknatullah. Ya apa? Abu Bakar umat dilaknat. Oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Na'udzubillah min dzalik. Mereka mendapat laknat Allah wal malaikati wan nasi ajma'in inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lihat kula mboten gawe-gawe bukti ada kitabnya ada mari kita baca itu nabis lah mereka-mereka nyocok itu tapi nyata tidak ada sekarang. Ente malih. Jadi ini Abu Bakar Umar itu ngani ngoyo. Ngerampas Hai Fatimah. Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ini. Faqala Abdullah alaihi salam. Istakono. Jadi ini tidak mustahil. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin. Istakono kono. Wallahi demi Allah. Jadi ini. Jadi orang Syiah. Lakas awni. Kon gak takut sesuatu. Ansyaikin. Illa akbar tuka kedua tak jawab kon. Tak jawab kan. Kola. Wahai Imam Abu Abdullah. Habirni. Anir rajulaini. Kulo Imam Abu Ja'far. Menceritani. Yok nopo ceritane. Ar-rajulaini Abu Bakar Umar. Ngotong alik. Sini gacau Abu Bakar Umar. Tok-tok itu nih. Masya Allah. Kola. Golamana. Golamana. Mereka berdua menganiaya kita. Jadi orang biasa. Mereka berdua. Obat umat menganiaya kita. Hak kona hak kita dirampas. Jadi kita bilang wajalah. Wa mana'a Fatimah. Dan mereka melarang. Sinti Fatimah jalu warisan Pak Bay tidak akan dikai. Padahal Kanjeng Nabi sedoyo tinggal Kanjeng Nabi dan diwaris laru rosu dan diwaris sedekah. Wamana Fatimah Sotulai Alhima Mirosa Arisane jadi kano dari mereka min habia. Songko ramai rakyat masih terkaji nanti. Wajaro bulmuhuma dan mereka tetap dolim. Ila yaumi sabi hari ini. Oh tengah ya Allah, masya Allah. Wakola mereka cerita wasaro ila kalbi. Quran jadi, ilo obat kerumahan dua Quran itu. Oh jadi Abu Bakar Umar itu buat Quran di belakang mereka. Niki wasyara ila khalafihi wa mabada kitab Allah. Dibuat ke niki lho. Iki perbuatan Abu Bakar Umar naudzubillah dari. Masyaallah. Niki wonten kitab Mawdhu'ul Kafi juz 8 halaman 168. Waktu tinggal 7 menit. Waktu tinggal 7 menit. Mari kita adakan dialog. Kula suwun sinatah. Dereng sempat jawab, ya apa hukume? Jenenge niku rambut dismir ora nggih sing nyontong-nyontong dereng sempat kula isuk niki napa? Udin nggih, silakan. Sementara kula kita ucapan izin kula tur mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasyaitan rajim. Kullu as'alukum alai ajran ilal mawaddatil qurba. Inna itu qurba. Faqala aidan a'udzubillahi minasyaitan rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala aidan innalladzina amanu wattaqu innalladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum fi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Wa qala yahud nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Yang antum terangkan tadi bahwasanya orang Syiah itu sebenarnya adalah paham-paham Yahudi yang dimasukkan dalam Islam. Sebenarnya kita mengetahui bahwasanya orang Syiah itu sebenarnya adalah orang Yahudi. Paham Yahudi. Artinya kafir tadi. Artinya kafir. Yang jadi persoalan sekarang ini ada paham-paham yang disebarkan oleh sebagian orang, sebagian ustaz mengenai Ismatul Sadah. Bukan Ismatul A'imah sekarang. Kalau orang Syiah itu mengatakan Ismatul A'imah, bahwasanya imam-imam yang 12 itu maksum. Kalau sekarang ini bahkan dari golongan kita sendiri, Aswad al-Sunnah wal-Jamaah, mengatakan bahwasanya meskipun orang Sayyid itu Syiah, kita wajib mencintai mereka, masih wajib mencintai. Bahwasanya padahal di Quran tadi al-haq nabihim, kalau mereka wattaba'athum dzurriyyatahum bi imanin, kalau imannya sama baru mereka disamakan dengan orang tuanya. Artinya kalau orang tuanya Sunni, orang anaknya Syiah tidak akan diikutkan. Tapi ini paham walaupun Sayyid tadi Syiah, mereka wajib, masih kita wajib untuk mencintai mereka. Padahal kita disuruh mencintai terhadap keluarga-keluarga yang baik. Dan bahkan saking terlalunya, Ustaz, paham yang paling terlalu tadi itu, terlalu itu, walaupun seumpama Sayyid tadi kafir, seumpama Sayyid tadi itu jadi Kristen, kita wajib mencintai. Apakah benar paham seperti ini, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sudah jelas bahwa kita dilarang keras, bahkan haram menipu-nipu merakati, ya, mencintai para orang-orang kafir. Jelas Al-Quran sudah. Siapapun orangnya, kalau sudah dikubur kafir, atau lalu tidak boleh. Kalau sudah dikubur kafir, itu tidak boleh diwas-wasi. Walatarkanu, ojo berdukun-dukun, no. Jangan boleh. Walaupun siapapun orangnya. Jadi kalau itu walaupun pengusaha gati ngojek apa, menyingkat tabir kebenaran itu ada cari. Siapapun orangnya, entah sadar, Pak Ali, sopai, kalau sudah menyimpang dari ya, apa uhum, walaupun beri ya, tetap kita hati. Kita tidak menganggap mereka bahalabi. Kita tidak menganggap mereka bahalabi, karena sudah keluar daripada apa-apanya. Walladzina amanu wattabiru bi imanin al-haqna iman lo tak pedang bisa surga itu walaupun iman nih wong bani iman anak iman sengaja tadi bahasan amal gak kodok dipukul dikatutno sing apik ngaten sing elek asal iman kod iman lah berhubung dak iman gak kodok ya bisa. Oleh itu jangan sekali-kali Anda mencintai, merukuni dan merakati orang-orang yang tidak iman. Larangan, haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal mu'abadat kamilatun wa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.